Nabilan Nabi Nabi Musa Bamalan barang usilakan diturunakan apa ma'ilahi maring Nabi Mata khaduhum awliya'a Mata khaduhum mongkoyek dine ora podo ngalap Sopong Yahudi hum eng Alladzina kafaru orang alap aulia aeng piro-piro teman akrab yang pembela yang bolo tapi walaki nakasiran tetapi ini wong akeh ini harus saking yang Yahudi iku fasikuna podo asek kabeh isi metu songko aturan akomo rata citana Lata jidana yakini nemu temen sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyad dan nasi yang luwe banget di menungso apane adawatan oleh musuhi. Lelazina maring wong akeh amanu kang podo iman sopo lazina. Sirah tingali sirah temu al Yahuda ing wong Yahudi. Walazina asraku. Waladina lanongaka asraku kang podo musyrik sapa ladina. Coba perhatikan Muhammad. Kalau kamu mau lihat, kamu pasti akan tahu bahwa manusia, masyarakat, kelompok yang paling memusuhi orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Walatajidanna Rajek ini nemu temen sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrobau mengluwe parke nas. Akrobluwe parke nas. Apa nih mawat datang sebenarnya? Nama nu marengo. Anu kang potong. Sirahmu Allah dina engong akeh kau. Kau tak mengkono-mengkono oleh foto seneng nulungi utak pol seneng wang komen anak minum satu minum ngasa keng nah apa minum ngasa keng nana soro Allah kalu inana soro mereka yang senang menolong orang mukmin itu karena mereka ada yang di sisi lain di anak dom kelawan sak meniku ngasakin aratina kalu inna nasoro di sisi nautawi ono biro-biro ulama biro-biro wong pinter warubana lan biro-biro pendito kang ahli ibadah kate wa annahum la yastakbirun Wana oban sa temene Aladina qalu inna nasara iku layas takbiruna ora podo sombong sapa lajina Jazakallahu alazim Ini masih terusnya episode yang kemarin Biasanya orang-orang yang benar-benar apa tiga hal kemarin itu orang-orang yang melanggar melakukan pembangkangan dan kemaksiatan yang terus-menerus itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kafaru bani Israil itu kemarin. Nah mereka telah menyalahi aturan dan mengadakan pembangkangan. Kemudian, kamu lihat salah satu penyakit yang kedua adalah karena persekongkolan dengan orang kafir. Kanu layatana una amungkarin fa'alu. Mereka tidak mau, yang kedua ya, tidak mau mencegah kemungkaran dari orang lain. Artinya kalau ada yang lain berbuat mungkar, ya enggak ngelarang ya. Yang perlu serotong dukung ya, sebenarnya aku tak kancani malah ngono. Yang ketiga, taro kasiro minum ini. Taro ningali siro Muhammad kasiro minum ya tawal launa lazina kafaru. Mereka lebih percaya menyandarkan keberuntungannya, mengharapkan bantuan dan dukungan dari orang-orang yang kafir. Seperti orang Yahudi Madinah itu banyak bersekongkol dengan orang kafir Quraisy. Nah, sudahlah, apa yang mereka lakukan itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat jelek, sangat berakibat buruk terhadap diri mereka sendiri, karena mereka akan dimurkai oleh Allah dan dia akan selalu terancam oleh siksaan yang abadi. Siksaan yang abadi. Belum ngono ritek itu. Isi ana kemungkinan sak jane, tapi sayangnya ning kene nganggo lau. Walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma uzila ma takhudhu awliya. Kok upama ning ora. Upama sing ora. Kuwi lau lek in kuwi lamun upama tapi arep ya. Ing kuntum mujtahidina fi ta'alum la'alim tum uluman kathira. Kowe lamun seliramu gelem tenanan olehmu sekolah, olehmu ta'alum, maka kamu akan mendapatkan banyak ilmu. Itu artinya in kalau yang mungkin dan membutuhkan syarat-syarat. Tapi kalau lawo itu kowe ora ning diandaikan iya. Jadi berarti apa ya ora? Cara wong Jawa sakjane. Sakjane upama kowe diingi ora lunga ngono ya. Ora bolos ngono ya, lulus lah. Kowe bolos. Ngono. Kok upama kowe iki ora luyuran dolan metu kumpul arek-arek ngono ya. Awakmu iki apa? Ora bakal bolo karo ngono-ngono kuwi. Arep kowe kluyuran ae ngono. Kok upama kowe paham tenan karo nabi, karo rasul, karo aturane Allah ya. Ora bakal kowe bersekongkol dengan orang-orang kafir. Walau kanu yu'minuna billah wan nabi, seandainya orang-orang Yahudi itu benar-benar mempercayai Allah, mempercayai Nabi Musa dan Tauratnya, maka mereka justru akan lebih tepat bersekongkol, seandainya bersekongkol, bekerja sama dengan orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Karena apa? Podo-podo duwe kitab samawine. Dan orang mukmin itu juga termasuk menghormati Nabi Musa karena lanu fariku baina ahadin mir rasuli. Tapi wong walakin akal suruh minum fasikun. Tetapi mereka lebih banyak yang fasek. Artinya keluar dari aturan agama. Nah, kita baca. Dan ini yang ayat seterusnya. Lata kita asyadana si adawata ladina amanu yahud. Waladina asyraku. Walata jidana akroba umawadata liladina amanu aladina kalu inna nasara. Ini Nabi diberi peringatan oleh Allah. Kalau kamu lihat, kamu amati Muhammad, kamu akan tahu bahwa orang Yahudilah orang yang paling getol memusuhi orang Islam, orang mukmin dan orang-orang musyrik. Wong gelak musyrik, dan wong gelak musyrik itu diterak kemusyrikane mesti ngamuk. Wong Yahudi ku apa perkarane ora kok pergo kemusyrikane wong hasud. Orang yang paling banyak bermusuhan itu karena wong hasud. Iri, nyapa sing dadi nabi kok Muhammad ngono karepe iki. Yo wong Yahudi ae sing dadi. Jane ora kok gak ngerti ngono ta. Ngerti jane lek. Ayo nabi ku bener, ngerti. Tapi ndek gelo, nyapa kok kono sing dadi nabi. Kaya awakmu ngono lek. Buka amortar ngono nyapa sing buka kok muftar. Itu buka abahe ngono ya gelem aku lek. Iku mergo jengkel ngono. Itu. Tetapi kalau orang yang paling dekat untuk apa mencintai sesama manusia, mencintai orang mukmin itu adalah orang-orang yang memang sudah berikrar inna nasara. Kita ini adalah orang Nasrani yang suka menolong. Nah, paling tidak ikrare ngono. Ikrare suka menolong. Makanya dalam sejarah kita umat Islam, hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk hijrah di Habasyah, yaitu berlindung di Raja Najasyi itu. Yang akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Tuh. Karena apa? Ya karena memang sudah apa mereka kisisin, ada yang tahu ajaran yang sebenarnya. Termasuk Raja Najasyi sendiri tahu bahwa loh ini ayat Quran kok sangat-sangat cocok dengan Injil yang sebenarnya. Insya Allah pada episode berikutnya nanti akan ada penjelasan panjang lebar nanti. Sudah, sekarang kita baca Tafsir Murolabit halaman 217 baris ke-12 dari atas. Taro ningali sopo siro Muhammad kathiron ing wong akeh minum saking ahli kitab wong Yahudi ayat tafsiru bakal ningali tafsiru ningali siro Muhammad sallallahu alaihi wasallam kathiron ing wong akeh Min ahli kitab bisa saking ahli kitab. Ini Ka'ab bin al-Asraf, kaya Ka'ab bin al-Asraf, wa ashabu wa ashabi lan kira-kira kancane Ka'ab bin al-Asraf. Sira tingali ya tawal launa, kang podo asihasian, bolo. Sopo kafiron, bolo aladina ing wong akeh, kafaru kang podo kufur sopo aladina. Ae yusadikuna jadi podo berteman setia yusadikuna podo berteman setia sopo ahli kitab berteman setia kufaro ahli makata ing biro-biro wong kafiri ahli makah Aba Sufyan narupane Abu Sufyan wa ashabah ulan biro-biro kanca-kancane Abu Sufyan. Ora kok mergo golek salah bener, ora kok mergo apa-apa, mergo budot. Tibae padha gedinge. Wong iki lek kok partai iko kok iso melok partai iko piye, kok iso gabung partai iko piye? Mergo tibae geding karo sing kono. Oh. Iki sing sita wong pelanggaran lho, sing sita tukang main kok iso gabung dukung lurah calon sing iki nyapa yo. Tiba iki mergo geting karo calon sitoke. Orang bergabung itu karena ada munasabah, kecocokan. Salah satu kecocokan adalah podo-podo gedinge. Lek podo-podo gedinge ya iso kumpul. Senajan menawa kok wis podo menange wis menang wis dadi ya tukaran meneh. Ya kaya wong lek podo-podo menderitane, contone. Riyoyo, antri bis yang terminal. Lek bisnya urung teko, itu antarane penumpang, penumpang jangan rukunnya rakaruan. Gobol, jagungan, guyon, Moga mas iki mas permen mas, moga mas rokok ngono iki. Tapi gue sekali ada bis teko, serowet kutuk-kutuk. Aku dise ya mesti ngono to. Ya iya tenan. Di karena mengapa mereka bisa bergabung? Karena memang sama-sama benci. Kalian podo-podo benci. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan dia. Oh no. Tapi kalau lewes sing dadi sasaran iki wis hancur. Apa urusanku dengan kamu? Lah maneh ngono maneh lho. Lah mawon saleh kerja sama saiki kok urusanku dengan kamu lho. Pancen wis selesai urusane ya. Paling tukaran. Asal ngono kuwi. Ayo. Sok mlaku koyo yo. Kok lek wis oleh, aku. Wes. Jadi bukudon krono sengit di Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin alam bereng duwi maring biro-biro wong mu'min bergopo ayfa inna ka'ban krono sak temene ka'ab wa adro bahulan biro-biro kanyane ka'ab iku khoroju padha metu sapa ka'ab lan adro bahu ila musyriki makata maring biro-biro wong musyriki Mekah. Bila musyriki maka tamaring biro-biro musyriki negara Mekah perlu ini lihat tafiku supaya podo mufakat sepakat sopo ka'abu asabahu podo sepakat podo sepakat limo harobatin nabi maring merangi musuhi kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala muharobatin nabi yang ngatasi merangi kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi sama kot damat lahum angfusu. Labi salai la yakini ku sa ele-ele opo mabarang. Labi sa yakini sa ele-ele opo mabarang kot damat kang wus ngelakoni atau nyuguhaken, wus disiaken. Lahum kedue sapa mang ahli kitab apa angfusu mawak dhewe ahli kitab labi iku sak elek-eleke apa mabarang lah ta khabar muqaddam an sakita utawi yen to bendone sapa Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasé ahli kitab ayla bisa sayan ayla bisa tegese ku sak elek-eleke apane sayan suwiji-wiji padamu kang wis padha disiaken wis padha nglakokaken sapa ahli kitab rupane min mualatihim maring oleh saking oleh bolo bekerja sama bersekongkol sapa ahli kitab sekongkol li abadatil ausani li abadatil ausani ala abadatil ausani maring piro-piro kang nyembah brahala padha nglakoni lizati ma'atihim kanggo sangune akhirate ahli kitab muji busukti utawi oleh bendoni gusi oleh muji busukti utawi kang netepaken bendune Allah taala walur Allah alaihi ing atase ahli kitab iki sih sangu mati yang paling jelek bagi mereka adalah sangu jelek yang dibawa mereka berupa persekongkolan dengan pengapa-apa para-para penyembah berhala yang itu justru menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil azabi hum khalidun wabil azabilan ing dalam lan iku ing dalam siksaan hum utawi ahli kitab sing model ngono iku iku khaliduna padha langgeng kabeh aywa khuludum tegese utawi aywa khuludum tegese utawi khulud melanggeni ahli kitab iku abadal abidin. Wa khuludum telange ahli kitab abadal abidina hale abadi selawas-selawas iku fi azabi jahannama iku fi adzabi jahannam ing dalem siksane neraka jahannam. Adzabi jahannam ing dalem siksane neraka jahannam. Wadil jumlah ta iki jumlah apa? Jumlah iki. Jumlah diman. Wa fil adzabi hum khalidun iku maktufatun tenatafaken. Alama qabla ing atase ngatasi jumlahi barang kobla kang sadurunge hasil jumlah faya mongko utawi jumlah iku min jumlah til maksus si bidzab saking jumlahi maksus bidzab isi sing dikhusus no di dipaido koyo lapal kodamat kuwi pakot damat lahum aufusuhum itu namanya maksus bidzal. Walau kanu lana muna ono sopa ahli kitab ay ahlul kitab itu kisi ahlil kitab ala dina rupane wong akeh yualuna kang podo asian sopa ahli kitab podo bersekongkol sopa ahli kitab al musyrikina ing piro-piro wong musyrik lamun ono iku yuk minuna podo iman sopa ladina ahli kitab bila iklawan Gusti Allah wan nabi lan nabine ae nabiyim kesene nabine ahli kitab bahwa Musa bahwa tay an nabi kun Musa nabi Musa di samping percaya kepada Allah dan nabi wa mau zila ilaihi pamalan barang unzila kang diturunaken apa ma ilaihi maring nabi. Rupane apa? Minat Taurati saking kitab Taurat. Sama ya dauna kaya oleh podo ngaku-ngaku sapa ladina. Nek pengen iman tenan mattakhadzuhum mongko yektine. Mattakhadzuhum mongko yektine ora podo. Kalap. Mattakhadzu mongko yektine ora padha ngalap sapa? Sapa mang? Mattakhadzu yektine ora padha ngalap sapa? Ahli kitab ora ngalap hum ing musyrikin. Ae mattakhadzu tegese mongko ora padha ngalap mattakhadza. Mongko ora ngalap sapa al yahudi wong Yahudi al musyrikin ing pira-pira wong musyrik, yalap aulia ing pira-pira teman akrab. Lah kok ngono? Iyalah ning Taurat jelas kok li anna tahrima dzalika. Karena sak temene harame utawa hukum harame mengkono-mengkono mengkono-mengkono mualatul musyrikin iku muta'akkidun. Iku muta'akkidun dikuasakan banget di fi Taurat ing dalam kitab Taurat, fi syar'i Musa ing dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Berikut dalam kesejarahan Nabi Musa juga sangat-sangat anti dengan Fir'aun. Jauh mestinya lah itu Nabi Musa kan ya. Begah tau bersekongkol dengan orang musyrik. Ini ngono. Falam mafa'alu mengkonalikannya podo agawi sopong ahli kitab. Dalika yang mengkono-mengkono persekongkolan. Lah kok ngono? Ya. Ketoro akhirnya. Nah, mereka melakukan itu fa'alu zalika mengkono-mengkono persekongkolan maka zuhara jelaslah maka jadi pertelolah apa anahu sak temene kelakuan ikulai saurano apa muraduhum kang dikarepaken ahli kitab orang-orang itu takriro dini Musa netepaken agamane Nabi Musa orang kok pengen memperbanyak atau menetapkan soal agama Nabi Musa salah benar enggak itu enggak penting. Ngono. Bal muradum bali utawi kang dikarepaken ahli kitab iku ariyasa tu dadi kepala, dadi pengarep. Wong iki ambisi pengin dadi pemimpin, maka soal salah benar akhirnya enggak penting. Yang penting kedua-duanya bisa mendukung saya. Santri dukung saya enggak apa-apa. Bajingan dukung saya enggak apa-apa. Yang penting dukung. Kan saya yang harus jadi pemimpin. Ngono iku cara saiki apa iku menghalalkan segala cara. Kaya sauna mongko padha berusaha keras sapa ahli kitab fitasili ing dalem ngasilaken murad riasah mang. Ya iya tarikin kelawan dine coro, cara apapun, podaru kang podo bisa sopo ahli kitab, alih ngatasi tarik. Mulane kuwi falihada, mongko krono iki-iki ura urusan agomo, falihada mongko krono iki-iki ora, ngarep no takriru dini Musa, wasofa wes nyipati wes ngarani, eng ahli kitab sopo lo Gusti Allah Ta'ala. Diarani bilfis ki kelawan jeneng fasik. Ate disebutkan di situ wala kinna kasiro minuhum fasiku. Pinter-pinter wong Yahudi itu ahli kitab itu kitabe Taurat ngelonrok gitu. Apal ngerti kabeh. Tapi karena mereka berambisi ingin jadi pemimpin, maka orang yang tidak tahu kitab pun dijadikan bolong. Yang penting oleh dukungan. Walakinna faqala moko dawuh sapa Allah Ta'ala walakinna katsira minhum fasikun. Walakinna katsira tetapine wong akeh. Walakinna katsira tetapine wong akeh minhum saking ahli kitab iku fasikuna padha fasik kabeh. Sayang yang banyak mereka itu fasik. Apa fasik iku? Ai kharijuna. Ayo korijuna tegese podo metu kabeh, podo metu anit dini saking agomo wal imane bila lan iman marang Allah wa nabihim lan nabine ahli kitab. Malah ya wa kitabihim sisan, wa kitabihim lan kitabe ahli kitab. Yo diwoco, yo diapalno, tapi gak dimasuki, mereka keluar dari relnya itu. Lah muninge ne mentolong nek wong-wonge dhewe sing akeh dagang ya dagang bisnis agama ya agama kowe ngurusi agama kok bisnis salah terus kowe ngurusi bisnis kok nganggo agama rugi terus kan yo bisnis agama usaha ya kok nganggo akhlakul karimah yo jatuh namamu ngono ini. Mulanya kepasekan itu dari sini. Kitab gak dipakai, Allah hanya untuk dukungan. Ngono. Yo tinggal Allah Akbar. Oh, kuwi ben ngono. Iki selawat diwaca. Ora kok njaluk syafaate kanjeng Nabi enggak. Ana selawat itu sebagai identitas. Cara diupara nang ngene, aku yo bolomu lho, Mas. Lho buktine aku iso maca selawat. Sing elek-elek lah ngene lho. Ayo pagah elek-elek teh. Elek-elek lah tukang mendem ngono jane aku ya iso ngiroah lho. Pakire ngono kuwi wis dianggep apik. Itu. Jadi Allah, Nabi, kemudian kitab itu ya hanya untuk alat kampanye saja. Wa hadzal wajhu. Lele dibangi. Amal Baduminum, nah, cuma ya tidak semuanya memang. No, kasiron itu masih ada sebagian kecil. Kasiron minum yang banyak dari mereka, tapi yang sedikit masih ada. Amal baduana pun utai sebagian dari ahli kitab. Ya nek, jane sing gak ngono itu ya nek. Jadi ayo bikin sukses kabur, mawut loh, coba no enek sing gak ngono loh. Ya isi ngutun, pake tahlilan, ya rutinan, ya enak. Rutinan tahlil, ya seorang urus, bu. Jadi, nur sopo, jadi bupati sopo, pokoknya tahlilan. Ya enak, saya menungguin. Saya percayaan dengan Allah, tak. Ada sebagian, amal badu anak pulung, tapi sebagian minum sakang dari kitab, ya kufakot amanah, maka teman-teman iman sopo, badu, masih ada. Wa fi hadzal ayati lan iku ing dalem iki ayat wajhun akharu utawi ana wajah liya. Lah karo kang nutur ing wajhun akhar sapa qafal imam maqfal. Ngono. Jadi nabiyihim ning kene lek nek ning emang sing akeh ahli tafsir yuk minu nabilahi wan nabi kuwi ra disebut Nabi Musa gak, tapi wan nabi kuwi lek cara Imam Qopal alnya itu alil istighra, kabeh nabi. Kabeh kabeh nabi. Oh. Ini menurut Imam Qopal. Bagaimana? Wa utawi wajah nakhor sing dipendapati Imam Al-Qopal iku ayaku narbento ono opal makna-maknane iku walau kana haula ilmu tawalluna minal musyrikin. Oh, soal rujuke iki ya. Rujuke apa iki mang? Dimang. Walau kanu kuwi sing dimaksud. Sing dimaksud dudu wong Yahudi ne. Sing dimaksud dudu wong Yahudi ne sing dimaksud kuwi apa? Wong kafir Quraisy. Jadi kok upama wong kafir Quraisy iku padha-padha imane karo Nabi Muhammad. Artinya orang kafir Quraisy itu ternyata bersatu kempel mendukung kanjeng Nabi Muhammad. Gak mungkin. Wong Yahudi arep bersekongkol ambe wong kafir Quraisy. Ndak perlu melok dimusuhi sisan ngono. Maksudnya ngono. Ini dawuh Imam Al-Qafal. Walau kanalan lamun ono sapa haula ilmu tawallu namungkono-mungkono wong kang disekongkoli rupane menal musyrikin saka wong musyrik ana iku yuk minuna padha iman sapa mutawallu ya wong musyrik kok gelem iman billahi kelawan Allah wa bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata khadhu mongko yektine ora padha mata khadhum mata kau sama kau yaktine ora podo ngalap hum eng mutawallun musyrikuin sapa haula il yahudu mengkono-mengkono wong Yahudi dialap aulia'a eng dadi bolo. Teh ini salah satu perujukan domir itu, domir walau kanu itu sebagian dari tafsir merujuknya kepada ahli kitab. Tapi kalau menurut Imam Al-Qafal bisa jadi sangat sangat mungkin juga mirip juga domirnya itu kepada orang musyriknya itu bukan pada ahli kitabnya. Wa hadzal waju taiki coro menafsiri dalane nafsiri iku hasanun coro kang bagus. Laisa orane ku fil kalami ing dalem ukorone kata apa ma barang yadfa ukang menolak apa ma hu ing hadal wajah. Artinya secara tandanya dimaknani itu pun gak ada yang salah, wong itu domirnya juga jamak, ngono lho, domirnya juga jamak, minuna itu juga jamak, seandainya dirujukkan kepada kafir Quraisy juga gak salah. Wes latajidanna ya akramal khalqi lata jidana yakti bakal nemu temen. Lata jidana yakti bakal nemu temen sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi luwe mulyane makhluk. Nemu aset dan nasi ing luwe banget e menungso apane adawatan oleh musuhi aset dan nasi ing luwe banget e menungso apane adawatan oleh musuhi aset dan nasi banget e menungso musuhi lilatina amanu memusuhi lilazina marang wakah amanu kang padha iman sapa lazina sira tingali aul al sira temu ayal yahuda eung yahudi walazina asyraku lan pira-pira akeh asyraku kang padha musyrik sapa lazina pasti akan kau temukan bahwa orang Yahudi dan orang musyrik walaupun itu beda akidah jauh. Orang musyrik itu gak punya kitab. Orang Yahudi kan punya kitab, tapi mereka itu sangat-sangat bermusuhan. Bermusuhan dengan orang mukmin. Ya karena sama-sama apa? Hasud tadi, min ahli Makkah. Aladzina asraku wong sing padha musyrik rupane min ahli Makkah ta saking ahli Makkah. Kenapa lisit dati saki matihim krono bangete jengkele saki maki jengkel campur dendam krono bangete bencine atau sengite ladina asroku watado ufiku prihim lisidati saki mati krono bangete apa? Jengkel ngene jeng sing dimaksud sakimah iki jengkel tapi mergo ngene lho. Contone sakimah kuwi. Awakmu kuwi rumangsa dadi cah gedhe. Kamu sopo cah gedhe kawa. Untuk gruwek ketemu ayo pengen numpes ning ora iso-iso. Ya kaya Tom pengen ngalahno Jerry gitu. Lah itu sakimah. Sakimah. Oh, suwengkel terus-menerus jadi dendam. Kuwi sakimah. Dendam pengen Kanjeng Nabi Muhammad. Lho Muhammad itu bocah yatim ngono kok iso dadi nabi. Lho sing jereke wong kafir Quraisy, lah sing jereke wong Yahudi. Lah wong Muhammad itu bodho. Kita ora iso maca kok dadi nabi. Kok yen sing dukung kurang ajar kok ngono. Lah niku. Sakimah. Watado fi kufrihi kufrihim lan kronol berlipat-lipate kekufurane ahli Makkah utawa iki ya wis karo-karo ne sapa Yahudi waladina asraku kuwi tiba ila hawa wani makim lan apa ini mak sengsem sengsemi tenggelam asik tenggelam fit sapa-sapa mang Latina Latina kuwi ahli Makkah tenggelam fi fit tiba ila hawa yang dalam nuruti kepuasan hati kepuasane hawa nafsu bakurbi lan krana parke parke Latina asalku parke la taklidi maring anut-anut tradisional wabudi iman adoi latina asyaraku adoi anit tahkiki saking kesejatian wa anin nabi lan saking kanyi nabi Muhammad sallallahu alaihi lelelele titik anit tahkiki saking kesejatian jadi mereka itu ya jengkel tok tapi gak ada nilai mencari tahkik itu gak ada Wa'ani Nabi yang diwayatakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ana usah temene Kanjeng Nabi ku kalau ada sapa Kanjeng Nabi ma khala yahudiyani di muslimin illahuma illahamma biqatlihi ma khola ora penggang ma khola ora penggang ora misah sapa yahudiyani wong yahudi loro bi muslimin kelawan wong islam siji ilahamma kejaba nejo sapa yahudi loro mang pikoteli kelawan mateni wong muslim wakot kola lan teman-teman wis ngucap sapa batuhum setengah wong Yahudi. Ya sapa batuhum setengah ulama ngono. Ngene dawuh ulama. Mazhabul Yahud annahu yajibu alaihim isal syar'i ilaman khalafau fitid. Bi ayyi tariqin kana. Ngono. Mazhab wong Yahudi kuwi jare. Mazhabul Yahudi utawa mazhab wong Yahudi ku ana sak temene kelakuan iku wajib. alai mengatasi wong Yahudi apa isalus isalus syari nekaken kejahatan ilaman maring wong kala pakang nulayani sapa manuh wong Yahudi bidine dalam agama bi ayi tariken lawan dine dalan ana ana apa tarik paing kodaru mongko lamun bisa sapa Yahudi alal kotwe ngatasi mateni fadzaka mongko utahe mengkono-mengkono mateni ikulah sing perlu fadzaka fadzaka huwa tarik fadzaka mongko utahe mateni mongko utahe mengkono-mengkono mateni iku atoriku dalane wa illa mongko lamun ora iso babi ghasbil mali mongko kelawan ngerampas bandane au bisari koti uto kelawan nyolong au binai inu binau inu to kelawan berbagai jenis macem menerahi lati saking rikodoyo itu madhabnya ada madhab Yahudi seperti itu lah. Kalau orang Nasrani tidak wa aman Nasrani anapun utai wong Nasrani iku falaisa mengkorano pemadhabuhu madhabi Nasrani orang iku zalika kaya mengkono-mengkono menyakiti orang. Bahkan menurut orang Nasrani sendiri, balil iza ubali utai ngelarani wong, iku haramun haram fitini ming dalam agama ni Nasrani. Bahasa mongkotai kikiku tak iku wajuh tafawuti dalane kacek. Mulane kekui wadha karolan utur sopolo gusolo ta'ala mahrul Allah, anan Nasrani saat temen wong Nasrani ku alyanului lemes apane arikatan aten-atene, minal Yahudi tinimbang saking wong Yahudi wa akrabulan luwe parek ilal sapa wa akrabulan luwe parek ilal muslimina mare wong Islam minhum tinimbang saking wong Yahudi. Karena itulah ayat serat selanjutnya itu dikatakan wala tajidana wala tajidana yakti bakal nemu temen sira Muhammad ya asrafal khalqi luwe mulyane makhluk semu akrobahum yang luwe pareke menungso ay anasi tegesi menungso apa nih sing luwe parek mawat datan apa nih mawat datan cintane mawat datan welas asie iladina amanu mare wong akeh amanu kang podo iman sopo ladina siro temu aladina yang wong akeh kolu podo ngucap sopo ladina ngucap inna nasoro orang yang paling mudah diajak kerjasama dan menolong membantu orang mukmin itu adalah orang-orang Nasrani. Lah kok ngono? Nah, ini berkaitan dengan asal usul penamaan itu sendiri. Innama usnida angin mestine disandhekake apa tasmiyatuhum penamaane wong Nasrani disendekaken nasoro ilaihim nasoro ing lafal nasoro dinisbatno disendekno ilaihim maring wong Nasrani tapi bangsa wong Yahudi kok duna tasmiatil Yahud ora ngarani wong Yahudi kenapa? Lil isar krono aweh weru ikur bima wadatihim lawan parke welas asi wong Nasrani iku khaitu yadu una kenapa lek sing mang langsung ngene coba delon lapale lak beda. Nek mong sing musuh wong mukmin kuwi al yahud waladina asyraku tapi lek sing parek welase karo wong mukmin iki alladzina qalu inna nasara ora kok langsung waladina amanu annasara gak ngono to orang-orang yang berkata bahwa saya ini penolong to ora kok saya lah orang Nasrani. Nah ini sebuah cara yang lembut. Artinya apa? Walaupun orang Nasrani nek dhek gak siap menjadi penolong, ya ora apik, ora kudu ae. Musuhan. Kaya itu ya tuh una podo kaya Yadauna podo ngaku-ngaku sapa wong Nasrani podo ngaku-ngaku annahum ansarullah. Annahum ta yang Nasrani ku ansarullah biro-biro kang nulungi Allah. Wa awid da'u lan biro-biro wong kang podo demen ahlal haqi ing wong sing ahli kebenaran. Ana wa ilam yuzhiru senajan ora padha ngetokaken sapa wong Yahudi wong Nasrani ning ngetokno i'tiqad haqiqatil islami ing meyakini kebenaran Islam. Ana. Tapi karena mereka punya prinsip kasih sayang, lah itu masih mending isih gelem memberikan pertolongan pada orang lain walaupun berbeda pendapat. Oh, mulane patas miyatuhum nasoro mongko utawi ngarani wong nasroni diarani nasoro iku laisat ora ana potasnya iku hakikatan sejatine jeneng. Jadi kanjine di Quran ini menyatakan inna nasoro itu tidak langsung bikhilafi tasmiyatil yahud itu kelawan ngarani wong Yahudi diarani Yahud dan ing Yahudi coba dan orang-orang yang memusuhi orang mukmin sangat bermusuhan dengan orang mukmin adalah al-Yahud. Langsung toh. Ora alladzina qalu inna nasara lah kan. Langsung lek wong Yahudi langsung, tapi lek wong Nasrani karo Allah disebut alladzina qalu inna nasara. Kenapa? Jadi orang Nasrani sendiri enggak masuk ini gitu. Enggak masuk ini harus ngomong dulu inna nasara. Lah itu baru baik. Dan itu tidak penamaan Nasoro berarti orang Nasrani tok itu enggak. Itu jenenge laisat hakikatan. Fa inna mongko sak temene sak temene hakikat. Fa inna mongko sak temene tasmiyah. Fa inna mongko sak temene tasmiyah tul Yahud Yahudan iku hakikatun sejatine penamaan. Sawaone ku padha sammu sumu utawi ento diarani sapa Yahudi diarani bidzalika kelan mekono jeneng Yahud di anlika ono krana anane wong Yahudi ku auladu Yahud bani Yakub pura-pura putrane Yahud putrane Nabi Yakub aulika onihim utawa krana anane Yahudi ku tabu. Jadi Yahuda itu manane orang yang taubat. Dekaunim krono anane wong Yahudi ku tabu podo tobat sopo wong Yahudi an ibadatil ijli saking mbah pedet emas. Mbah pedet emas auli taharukihim trono oleh obali taharukihim krono gerane wong Yahudi fidirosati ming dalem pelajarane wong Yahudi. Zalikah utahe mengkono-mengkono oleh demen wong mukmin, ae kaunuhum tegese anane wong Nasrani nahnu ansarullah kuwi, apa? Inna nasara iku. Iku akroba luwe parek apane mawadatan oleh demen lil mukminin amare wong mukmin mergo bi anna minhum. Iku bi anna minhum sebab sak temene iki wong sing alladzina qalu inna nasara. Iki ae bisa babi inna minhum kelawan sebab tak temeni ku setengah saking inna nasoro sopo kisisina piro-piro wong pinter ay ulama tegesi piro-piro wong alim baru banalan piro-piro pendito ay ubadan wong aling ibadah asaba suami kang duweni piro-piro gerejo wa anahum lan sak temeni inna kalu inna nasoro iku layas takbiruna ora podo sombong. Apa alladzina qalu inna nasara an qaburil haqqi saking nampa kebenaran. Idza fahimu tekalane wis padha paham sapa wong Nasrani. Orang Nasrani itu kalau sudah tahu kebenaran ya mengaku itu benar. Nek wong Yahudi lak gak. Sama istakbara kaya oleh sombong sapa al Yahudi wong Yahudi wa musyriku nalon musyrik rupane min ahli makata saking ahli Makkah. Wali annahum idza sami al-Fatihah. Allah